Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kita nikmat waktu sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan kita pada majlis yang ke-42 ini masih melanjutkan pembahasan tentang tempat yang bagus untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana telah kita awali pada pembahasan yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membuka pasal yang baru, faslun. Wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nazifin mukhtar. Disunnahkan agar hendaknya bacaan Al-Quran tersebut dilakukan di tempat yang bersih lagi terpilih, di tempat yang terbaik, sebaik-baik tempat yang bisa didapati oleh seorang muslim. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد. Oleh karena itu, banyak para ulama yang mengatakan, berpendapat bahwa sunnah untuk membaca Al-Quran di masjid, dan itu adalah tempat terbaik untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan dan telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, وَمَجْدَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Dan tidaklah sekumpulan orang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari satu sama lain. Jadi fadilah tersebut tercapai dengan membaca Al-Quran atau dengan mempelajari Al-Quran, apakah hukum tajwidnya atau tafsirnya atau ulumul Quran lainnya. Illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Yang ganjarannya mereka akan diliputi oleh rahmat dan juga diliputi oleh sakinah, ketenangan, dan juga malaikat pun berkumpul di sekeliling mereka menunjukkan tawadhu kepada orang-orang tersebut. Dan juga Allah berbangga menyebut orang-orang yang berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran tersebut di antara para malaikatnya atau di antara para nabi-nabi yang ruhnya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadisnya telah kita bahas. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kembali melanjutkan, likaunihi jami'an linnazafati wa syarafil buq'ah. Kenapa bagus untuk membaca Al-Quran di masjid? Karena dengan membaca Al-Quran di masjid, hal tersebut mengumpulkan antara an-nazafah, yang masjid tentu saja ghalibnya dalam keadaan bersih, wa syarafil buqah, dan sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat yang dimurkai oleh Allah di muka bumi adalah pasar. Karena masjid tempat untuk dilakukan berbagai macam ibadah, sedangkan pasar tempat yang biasanya banyak terjadi kecurangan, mengurangi timbangan, berbohong, bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya, atau segala macam lainnya. Hal-hal yang banyak maksiat. Belum lagi di zaman kita ini, para wanitanya membuka aurat di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, dan lain-lain maksiat. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf. Selain masjid sebagai tempat yang paling afdal dan juga bisa tercapai ibadah yang lain selain membaca Al-Qur'an. Tercapai fadilah yang lain yaitu adalah i'tikaf. Ya, jadi meniatkan membaca Al-Qur'an di masjid sekaligus i'tikaf. Fa innahu yanbaghi li kulli jalisin fil masjidi an yanwi al-i'tikaf sawa'un kathura julus sawa'an kathura julusuhu aw qalla. Maka hendaknya orang yang duduk di masjid dia meniatkan juga i'tikaf. Selain membaca Al-Qur'an, dia meniatkan juga sebagai i'tikaf. Berdiamnya dia di masjid tersebut dalam rangka membaca Al-Qur'an. Bagi setiap orang yang duduk di masjid, hendaknya dia meniatkan i'tikaf, sama saja apakah masa duduknya untuk membaca Al-Qur'an tersebut lama, dalam waktu yang lama, ataupun sebentar. Maka tetap disunahkan dia untuk meniatkan i'tikaf. Ya, Al-Imam An-Nawawi di sini membahas bahwa, ya lihat bagaimana kefaqihan para ulama, dengan kefaqihan tersebut, dengan tingginya ilmu para ulama, mereka itu mampu, dengan wujud ibadah yang sama, mampu menggapai fadilah-fadilah yang banyak dengan kefaqihan mereka. Di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tidak hanya melihat ibadah tilawah, membaca Al-Quran yang itu sudah ada fadilahnya, tapi juga melihat fadilah yang lain, yaitu i'tikaf. Bisa tercapai fadilah i'tikaf jika membaca Al-Quran tersebut dilakukan di masjid. Yang mazhab Al-Imam An-Nawawi yang sebelumnya telah masyhur juga merupakan mazhab Imam Syafi'i, bolehnya i'tikaf baik itu masa duduknya atau masa diamnya di masjid dalam waktu yang sebentar ataupun dalam waktu yang lama. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa adalah al-iqamatu 'ala syai', ya berdiam atau menetap di atas sesuatu. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Secara umum, menetapi sesuatu, berdiam diri untuk melakukan sesuatu. Ya, sebagaimana Allah isyaratkan tentang perbuatan orang-orang musyrik, teguran Ibrahim kepada orang-orang musyrik. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dan kaumnya. Apa ini berhala-berhala yang kalian i'tikaf, yang kalian berdiam diri di sekitarnya dalam rangka untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Ya, i'tikaf secara bahasa berdiam diri di atas sesuatu, ya melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, i'tikaf adalah al-iqamatu bi masjid bi sifatin makhsusah, berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu, dengan tata cara tertentu yang rukunnya adalah dua, yaitu an-niyah, meniatkan untuk beribadah berdiam dirinya tersebut di masjid Allah. Yang kedua adalah al-lubthu awil mukthu fil masjid, meniatkan untuk dengan cara berdiam diri atau menetap dirinya di masjid. Berapa kadar minimal seseorang berdiam diri di masjid itu dikatakan sebagai suatu i'tikaf? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal berdiam dirinya seseorang di masjid terpenuhi padanya ibadah i'tikaf. Ulama berbeda pendapat tentang kadar minimal waktunya. Sebagian ulama, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan beberapa lagi para fuqaha, bahwa tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal berdiam dirinya seseorang di masjid sebagai suatu i'tikaf. Jadi walaupun hanya sejenak saja, namun dia berdiam diri di masjid dan meniatkannya sebagai i'tikaf, maka itu terpenuhi sebagai suatu ibadah i'tikaf. Ya, tidak ada batas minimalnya. Walaupun hanya 1 jam atau beberapa jam saja, intinya dia berdiam diri di masjid dan meniatkannya sebagai suatu ibadah. Namun pendapat ini terbagi lagi menjadi 2 cabang. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mujarradul murur, semata-mata melewati masjid, ya sekedar lewat, dan dia meniatkannya sebagai itikaf, maka itu terpenuhi. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat demikian, walaupun hanya lewat saja di masjid. Ya, padahal dia ingin ke seberang masjidnya misalnya, hanya lewat, namun ketika lewatnya itu meniatkan sebagai itikaf. Itu terpenuhi sebagai itikaf. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua dari pendapat pertama ini, bahwa harus ada qadrul lubthi yusamma ukufan, tetap harus ada kadar menetapnya seseorang di masjid sehingga secara bahasa itu dinamakan berdiam diri. Ya, ada kadar waktu yang paling tidak orang itu secara bahasa dikatakan berdiam diri, tidak hanya sekedar lewat saja. Dan ini pendapat yang kedua ini lebih tepat, baru dikatakan sebagai itikaf. Agar sesuai maknanya, sesuai dengan makna definisi itikaf secara bahasa maupun secara istilah, ya tetap ada kadar berdiam dirinya, bukan hanya sekedar melewati saja. Pendapat yang kedua bahwa kadar minimal itikaf adalah sehari semalam. Sehari semalam, kalau seandainya mulai setelah fajar, maka berakhir juga di fajar. Ya memang kapan awal waktu itikaf ulama ada lagi khilaf. Ada yang mengatakan setelah fajar, ada yang mengatakan ketika terbenam matahari. Ya masing-masing ulama patokan awalnya berbeda. Tapi intinya ulama yang berpendapat satu hari semalam, maka berpatokan berputar dari awal mula itikafnya. Kalau mulai di waktu fajar, maka berakhir di waktu fajar. Kalau mulai setelah matahari terbenam, maka berakhir pun ketika matahari terbenam. Pendapat yang ketiga bahwa iktikaf minimal 3 hari. Dan ini riwayat dari Imam Malik. Dan pendapat yang keempat, iktikaf itu paling tidak minimalnya 10 hari. Dan ini juga riwayat Ibnul Qasim dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun di antara 4 pendapat tersebut, saya lebih condong pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwa tidak ada batas minimal dalam iktikaf. Kapan saja seseorang memasuki masjid dan meniatkannya sebagai suatu ibadah, maka terpenuhi padanya ibadah iktikaf. Dan ini yang pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Mengapa demikian? Berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Khattab, bahwa beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, dahulu saya di masa jahiliyah pernah berniat, ya, bernazar untuk iktikaf satu malam. Iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Ya, hanya malam saja, bukan sehari semalam, tapi hanya satu malam. Mulai dari terbenam matahari hingga matahari terbit. Nazar ya Umar di zaman jahiliyah. Kata Nabi SAW, ya, awfi nadhrak. Sebagian riwayat, awfi binadhrik. Maka penuhilah i'tikafmu, penuhilah nadharmu. Fa'takafa laylatan. Kemudian Umar pun beri'tikaf satu malam. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa i'tikaf Umar, nadharnya beliau untuk beri'tikaf semalam saja, itu terpenuhi. Ya, terpenuhi sebagai suatu ibadah. Padahal kurang dari satu hari. Ya, tidak sempurna satu hari. Seandainya itu bukan merupakan suatu ibadah yang sah, maka Nabi SAW ya akan perintahkan lagi Umar agar menyempurnakan satu hari satu malam, atau menyempurnakan hingga batas minimal sebenarnya dari suatu itikaf. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nabi SAW tetap membiarkan Umar silahkan itikaf satu malam. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ya tidak ada batasan minimalnya, bahkan walaupun kurang dari satu hari. Selama nazar itikafnya tersebut tidak dicampuri oleh hal-hal yang haram. Ya, seperti misalnya itikaf, apakah itu di kuburan tertentu atau di masjid yang ada kuburannya, atau di hal-hal yang lainnya yang itu dicampuri maksiat. Ya, karena dalam hadis yang lain, barang siapa yang bernazar untuk suatu maksiat, maka janganlah dia penuhi nazarnya, tapi dia bayar kafarat sumpah. Ya, hadis ini menunjukkan juga bahwa orang yang bernazar di zaman jahiliyah atau keadaan kufurnya yang nazarnya itu tidak mengandung maksiat, maka ketika dia masuk Islam tetap dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Ya, tetap memenuhi nazarnya walaupun nazarnya dilakukan dalam keadaan kafir ketika dia di masa kufurnya. Ketika dia masuk Islam, ya nazarnya tersebut tidaklah gugur dengan masuk Islamnya orang tersebut. Tetap dia wajib memenuhi nazarnya selama nazarnya tidak mengandung suatu maksiat. Ya, kalau seandainya saya melakukan sukses, maka saya akan memotong babi dan semacamnya, maka ini nazar yang tidak boleh dipenuhi. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari hadis Aisyah memang ada isyarat bahwa ada beberapa syarat tertentu dari suatu i'tikaf. Ya, bahwa Nabi SAW pernah i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, thumma i'takafahunna azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri Nabi pun i'tikaf setelahnya. Wa anna sunnata lil mu'takifi alla yakhruja li hajatil insan. Dan sunnah bagi orang yang i'tikaf, hendaknya dia tidak keluar untuk menunaikan hajat manusia, kecuali yang harus. Karena itu dikecualikan lagi di hadis yang lain, illa ma la budda minhu, seperti hajat untuk ya mandi kalau tidak ada kamar mandi, atau hajat untuk buang air kecil atau buang air besar kalau tidak tersedia WC di masjid atau di sekitar masjid, ya, atau hajat-hajat yang penting lainnya yang tidak bisa diundur. Wala yatba'u janazatan wala ya'udu maridan, dan juga orang yang itikaf tidaklah dia ya datang kepada salat jenazah dan tidak mengunjungi orang yang sakit. Wala yamassa imra'atan, dan tidak boleh menyentuh wanita. Wala yubashiruha, dan juga tidak ya bercumbu dengan wanita. Wala i'tikafa illa fi masjid jama'ah wa sunnata man i'takafa an yasuma, dan juga tidak sah itikaf kecuali di masjid yang ditegakkan padanya jama'ah, dan juga sunnah bagi orang yang itikaf untuk berpuasa. Ya, di sini disebutkan syarat-syarat itikaf, tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar ya dan lainnya, bahwa dari lafaz ya tidak boleh dia keluar kecuali hajat manusia ini ditetapkan juga oleh hadis yang lain, ini benar adanya. Dan juga tidak boleh mengikuti jenazah, memang tidak. Dan juga tidak mengunjungi orang yang sakit, begitupun juga. Wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh wanita. Kalau sekedar menyentuh, ya tanpa syahwat, maka itu boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari, bahwa ada kalanya ketika Nabi SAW i'tikaf, beliau memasukkan kepalanya ke rumah beliau, dan Aisyah pun menyisiri beliau. Ya, maka ini boleh kalau sekedar sentuhan biasa tanpa syahwat. Adapun sentuhan dengan syahwat, apalagi dengan hingga keluar mani, ya maka ini membatalkan i'tikaf, membatalkan i'tikaf seseorang. Dan juga disyaratkan di masjid yang ditegakkan padanya jamaah, dan juga disyaratkan baginya puasa. Nah, syarat yang terakhir ini, disyaratkan baginya puasa, maka ini tidak tepat. Karena hadis ini, ya riwayat ini hanya diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Abdurrahman bin Ishaq bersendirian dengan dalam meriwayatkan lafaz tersebut dari jalan Az-Zuhri. Ya, sedangkan ashab Zuhri yang lainnya tidak meriwayatkan lafaz tersebut. Ya, tidak meriwayatkan lafaz tersebut. Sehingga potongan akhir dari hadis ini itu tidaklah sahih. Didhaifkan oleh para ulama di antara Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, sawa'an kathura julusuhu aw qalla. Ya, sama saja dia berdiam diri dalam waktu yang lama ataupun sedikit, maka terpenuhi baginya ibadah i'tikaf. Bal yanbaghi lahu awwala dukhulihi al-masjida an yanwi al-i'tikaf. Bahkan hendaknya seseorang meniatkan i'tikaf ketika awal masuk masjid. Ya, ketika awal dia mulai memasuki masjid, membaca doa masuk masjid. Ya, mulai di situ dia sudah meniatkan i'tikaf, bukan ketika duduk berdiam dirinya. Ya, sejak awal kali memasuki wilayah masjid, hendaknya dia sudah meniatkan untuk i'tikaf. Wa hadzal adabu yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha'a dzikruhu. Dan adab ini hendaknya ya perlu sangat diperhatikan, dan hendaknya juga disebar di kaum muslimin. Wa ta'rifuhu as-sigharu wal 'awamu fa innahu mimma yughfalu anhu. Sehingga bisa dikenal oleh ya anak-anak atau orang muda, dan juga orang awam kaum muslimin. Karena hal ini termasuk yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, ya lihat bagaimana memang para ulama dengan kefaqihan mereka, mereka itu bisa sadar ya terhadap perbuatan yang ringan yang itu bernilai ibadah. Beda dengan kita, ya bahkan saya sendiri maupun kaum muslimin kebanyakan, kadang kita lalai sesuatu yang mudah itu bisa bernilai ibadah sehingga kita tidak mendapatkan fadilah tersebut. Ya, karena lalai dari fadilah tersebut. Ya, adapun para ulama yang mereka dengan kefaqihan mereka mampu mereka melihat perbuatan yang secara kasat mata itu sederhana tapi bisa bernilai sebagai ibadah. Ya, sehingga dengan satu perbuatan itu bisa tercapai dua ibadah atau bahkan lebih. Dalam kasus ini, tilawah Al-Quran dan juga fadilah i'tikaf. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasan yang lain. Wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Adapun membaca Al-Quran di hammam. Hammam, perlu diketahui bahwa ini tidaklah sebagamana istilah bahasa Arab yang biasa dikenal di bahasa Arab belakangan. Yang hammam itu biasanya mencakup baik itu kamar mandi saja atau kamar mandi yang ada WC-nya. Ya, secara istilah bahasa Arab belakangan demikian. Ya, intinya ada tempat untuk mandi atau ada tempat untuk buang air. Adapun hammam menurut istilah para fuqaha terdahulu itu adalah ad-dimas, nama lainnya ad-dimas. Yang ini lafaz ini keluar di hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim tentang kisah Dajjal, yaitu apa? Tempat untuk mandi air panas. Ya, tempat untuk mandi air panas dan bukan tempat untuk buang air. Bukan tempat untuk buang air kecil atau buang air besar. Tidak ada tempat untuk buang airnya. Ya, tapi itu tempat untuk buang air tempat untuk mandi air panas. Baik itu dalam wujud yang kecil, misalnya hanya seperti kamar mandi, ataupun dalam wujud seperti pemandian air panas umum. Ya, pemandian air panas umum yang itu ada beberapa orang di tempat tersebut. Ya, ini adalah hammam yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Az-Zabidi di dalam kitab Tajul Arus. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, ikhtalafa salafu fi karahatiha. Para ulama salaf khilaf dalam ya apa hukumnya membaca Al-Quran di tempat tersebut. Ya, tempat untuk mandi namun tidak ada tempat untuk buang airnya. Para ulama khilaf. Faqala ashabuna la tukrah. Sebagian ashab kita, para sahabat kami, yakni para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa la tukrah. Ya, membaca Al-Quran di tempat kamar mandi air panas yang tidak ada tempat buang airnya, maka itu tidak dibenci. Bukan sesuatu hal yang makruh, mubah. Ya, tapi hal yang mubah. Wa naqalahu al-Imam al-Mujma' ala jalalatihi Abu Bakar ibn al-Munzir fil Ishraf. Ya, dan Imam yang disepakati akan keagungannya dan keilmuannya yaitu Abu Bakar ibn al-Munzir, yang beliau ya bahkan awalnya madhab Maliki, belajar juga madhab Syafi'i, ya bahkan sampai menguasai semua madhab, menguasai empat madhab, bahkan menguasai juga madhab-madhab yang sudah punah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Ibn al-Munzir ini adalah mujtahid mutlak. Beliau tidak terkait dengan mazhab tertentu. Beliau memiliki kitab Al-Ishraf ala Nukati Masail al-Khilaf yang menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan fiqhiyah dengan penyebutan qaul-qaul masing ulama dan menyebutkan semua dalil-dalil para ulama tersebut, kemudian beliau rojihkan. Ya, bagaimana menunjukkan keluasan ilmu beliau. Al-Imam Ibn al-Munzir menukil dari Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qawlu Ata, menukil juga yakni hal ini tidak makruh, boleh membaca Al-Quran di kamar mandi yang itu tidak ada WC-nya. Dan ini dinukil kebolehannya dari Ibrahim an-Nakhai, ya, seorang faqih dari Irak, dan Imam Malik, satu qawl dari Imam Malik dan juga qawl Ata, Ata ibn Abi Rabah, ulama Mekkah, bahwa tidak makruh membaca Al-Quran di kamar mandi yang itu tidak ada WC-nya. Ya, tidak makruh karena itu tidak ada najis di situ, bukan suatu tempat najis. Wa dhahaba ila karahatihi jama'at minhum Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagian ulama berpendapat, bahkan beberapa jamaah para ulama berpendapat bahwa hal tersebut makruh. Ya, makruh untuk membaca Al-Quran di kamar mandi. Di kamar mandi walaupun itu tidak ada WC-nya. Di antaranya ada pendapat Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari kalangan para sahabat. Dan juga para ulama lainnya. Sebagaimana yang dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, rawahu anhu Ibnu Abi Dawud. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya, Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Anak Imam Abu Dawud. Wahakahu Ibnu al-Mundhir an jama'ati minat tabi'in. Dan juga Imam Ibnul Munzir menyebutkan bahwa ini pun pendapat beberapa ulama tabi'in, minhum Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, wa Sya'bi, wal Hasan al Basri, wa Makhulun, wa Qabisah ibn Thu'aib. Dan ini adalah pendapatnya Abu Wa'il, muridnya Abdullah bin Mas'ud, Syaqiq ibn Salamah, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Makhul dan Qabisah bin Thu'aib. Wa rawainahu aydan an Ibrahim An-Nakhai wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga dinukil dari Ibrahim An-Nakhai, ya ada nukilan dari Ibnu Munzir maupun nukilan dari Ibnu Abi Dawud, dan juga para ashab kami, para ulama Syafi'iyah menukilkan dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka berpendapat bahwa makruh untuk membaca Al-Quran di hammam, ya kamar mandi air panas yang itu tidak ada WC-nya, tidak ada WC-nya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana pendapat yang mengharuskan untuk membaca Al-Quran dengan posisi duduk dan tidak boleh berdiri misalnya ataupun jalan. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Terhadap penanya, bagaimana orang yang mengharuskan membaca Al-Quran haruslah dalam posisi duduk, tidak boleh berbaring katanya. Tidak boleh berbaling, berdiri dan berjalan-jalan, Ustaz. Ya, berjalan-jalan. Ya, sebenarnya itu ada. Sebentar lagi pembahasan akan masuk ke situ. Pembahasan selanjutnya nih, Ustaz. Ya, sedikit lagi pasalnya akan ke situ. Membaca di jalan, membaca dalam keadaan berjalan. Saya jawab sebagian. Adapun membaca dalam keadaan tidur, maka itu boleh. Tidak syak lagi akan kebolehannya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW yaqra'u fi hijri, hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqra'u fi hijri. Pernah Rasulullah SAW beliau membaca Al-Qur'an di pangkuanku. Ya, bahkan sembari kepalanya sedang dipangku oleh Aisyah. Kepala Nabi SAW sedang dipangku oleh Aisyah. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Bahkan Aisyah dalam keadaan haid. Aisyah dalam keadaan haid. Ya, maka membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring, maka itu tidak mengapa. Adapun membaca dalam keadaan berdiri maupun berjalan, kita akan sambung pembahasannya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, qala Sya'bi, tukrahu qira'atul Quran fi thalathati mawadhi' fil hammamat wal hashushi wa baitir raha wa hiya tadur. Ya, Al-Imam Asy-Sya'bi, ulama tabi'in, beliau berkata, ya makruh membaca Al-Quran di tiga tempat. Di hammamat, yaitu tadi, ya kamar mandi yang tidak ada tempat buang airnya. Wal hashush, nah ini baru al hashush itu adalah WC, toilet tempat buang air besar ataupun buang air kecil. Wa baitir raha, dan juga tempat rumah penggilingan padi atau penggilingan biji-bijian. Wa hiya tadur, ketika dalam keadaan berputar, itu pun makruh di membaca di tempat tersebut. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Imam Abu Maisarah, qala la yudhkarullahu illa fi makanin tayyib, wallahu a'lam. Dan Imam Abu Maisarah pun mengatakan bahwa hendaknya tidak menyebut zikir kepada Allah, baik membaca Al-Quran maupun zikir lainnya, kecuali di tempat yang bersih, wallahu a'lam. Ya, ini nukilan dari beberapa para ulama yang jumhur ulama berpendapat bahwa makruhnya membaca Al-Quran di kamar mandi, apalagi di WC yang itu ada tempat buang najisnya, buang air kecil atau buang air besar. Dan sebagian mengkirkan di tempat yang itu tidak bagus, seperti di tempat penggilingan padi. Ya, apalagi di tempat pembuangan sampah misalnya. Intinya tempat-tempat yang itu secara adah, secara kebiasaan manusia, bukanlah suatu tempat yang baik atau bukan tempat yang bersih. Maka makruh untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam. Tentang dalil khusus permasalahan ini, sampai saat ini saya belum mendapatkan. Ya, kalau ada hadis khusus yang menerangkan bahwa hal tersebut makruh. Namun secara dalil umum ada. Ya, sebagaimana firman Allah, wa mayu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut adalah termasuk ketakwaan hati. Ya, Al-Quran termasuk syiar Allah, maka hendaknya dia diagungkan dan dibaca di tempat-tempat yang agung, di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang bersih. Ya, di masjid atau tempat-tempat yang itu bukanlah suatu tempat yang kotor menurut kebiasaan manusia. Ya, apakah di kelas tempat belajar atau di rumah di tempat yang bersih? Ya, bukan di tempat-tempat yang menurut kebiasaan itu sesuatu yang kotor atau bahkan ada najisnya. Ya, secara umum masuk ke dalam dalil tersebut. Ya, mafhum mukhalafahnya ketika kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah di antara yang membaca Al-Qur'an, maka tidak boleh kita merendahkan syiar Allah tersebut dengan cara membaca Al-Qur'an di tempat yang tidak baik. Ya, karena itu ada najis atau semacamnya. Dan saya lebih condong, ya, pendapat ulama yang mengatakan makruh untuk membaca Al-Qur'an, ya, di tempat-tempat tersebut. Ya, karena di situ mengandung kurang penghormatan yang terhadap Al-Qur'an, kurang penghormatan yang terhadap firman Allah. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa ammal qira'atu fi at-tariq fal mukhtar annaha ja'izatun ghairu makruha. Adapun membaca Al-Qur'an di jalan, ya, dalam keadaan jalan atau bahkan dalam keadaan berdiri, baik dengan jalan kaki atau dengan di atas kendaraan, fal mukhtar annaha ja'izatun ghairu makruha. Maka pendapat yang terpilih menurut Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa hal tersebut adalah boleh adanya. Boleh. Ya, boleh dan tidaklah makruh dengan syarat idza lam yaltahi sahibuha. Kalau orang yang membaca Al-Qur'an tersebut tidak terlalaikan dari Al-Qur'an. Ya, tidak tersibukkan dari Al-Qur'an kepada hal lainnya. Maka itu boleh. Fa idza taha sahibuha anha kurihat. Namun jika orang yang membaca Al-Qur'an tersebut terlalaikan dari Al-Qur'an kepada hal yang lain, misalnya ketika dia berjalan terlalaikan melihat sesuatu yang lain, ya, sehingga salah-salah dalam membaca Al-Qur'an, kurihat, maka hal tersebut baru makruh. Ya, menjadi makruh kalau dia dalam membaca Al-Qur'annya terlalaikan dengan hal yang lain di masa dia berjalan atau di masa dia berdiri tersebut. Kama karihan Nabi SAW al-qira'ata lin-na'isi makhafatan minal ghalat. Sebagaimana Nabi SAW, ya, tidak suka membaca Al-Qur'an bagi orang yang sangat mengantuk. Ya, orang yang sangat mengantuk, kenapa ditakutkan dia salah dalam membacanya tersebut? Ya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawmu." Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Ya, apabila salah seorang dari kalian mengantuk, kemudian dia salat. Salat yang dimaksud adalah salat malam. Salat malam. Salat malam. Karena di waktu-waktu salat yang lainnya bukanlah waktu-waktu yang rasa kantuk yang sangat berat biasa datang. Ya, rasa kantuk yang sangat berat itu biasa datang di waktu salat malam. Salat malam. Falyarkut, maka hendaklah orang tersebut tidur kalau dia sangat mengantuk. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai rasa kantuknya pergi. Fa inna ahadakum idza shalla, karena jika dia salat wa huwa na'is, dalam keadaan sangat mengantuk tersebut, la yadri, dia tidak tahu apa yang dia baca. La'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu, barangkali dia ingin istighfar meminta ampun untuk dirinya sendiri tapi dia malah mencaci maki dirinya, atau bahkan mencaci maki Allah, atau bahkan mencaci maki ya Rasulullah, atau syiar-syiar Islam karena dia rasa kantuk yang begitu berat. Ya, kata Nabi SAW perintahkan untuk tidur saja. Ya, tidur. Dia tidak melakukan sholat malam. Ya sudah, tidur saja. Kenapa? Ya itu tadi, ilatnya larangan tersebut khawatir tersalah karena terkalahkan oleh rasa kantuk yang berat. Khawatir salah dalam membaca Al-Quran karena terkalahkan oleh rasa kantuk yang berat. Ya, begitu pula Al-Imam An-Nawawi yang mengkiaskan ke hadis tersebut. Begitu pula orang yang membaca Al-Qur'an di jalan, ya, apabila dia tidak khawatir kesibukannya dalam keadaan perjalanan tersebut menyebabkan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya, jika tidak terlalaikan maka dia boleh. Ya, ini dikiaskan kepada keadaan orang yang sholat malam memang ada kantuk tapi tidak begitu parah sehingga dia masih mengetahui apa yang dia baca. Ya, namun jika melalaikan, maka hendaknya dia tidak membaca Al-Quran. Dan hal ini adalah makruh. Ya, karena bisa menyebabkan salah dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya, bahkan sebagian ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Battal, ya, hal tersebut ya masuk juga kelarangan kelarangan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ilatnya sama. Karena dalam keadaan mabuk dia tidak mengetahui secara pasti apa yang dia baca. Ya, bahkan sebagian ulama di antara Imam Ad-Dhahhak menafsirkan sukara di situ maksudnya adalah yaitu tadi, tidak tahu. Intinya tidak tahu, baik itu karena mabuk atau sangat kantuk atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan dia tidak sadar betul apa yang dia ucapkan. Maka jangan dia dekati sholat. Ya, hingga penyebab lalainya tersebut hilang. Begitu pula ketika membaca Al-Qur'an. Ya, apakah seseorang membaca Al-Qur'an di mobil ya sambil menyetir dengan hafalannya, atau membaca Al-Qur'an di motor ya sambil mengendarai sepeda motor dengan hafalannya, maka itu boleh. Maka hal tersebut boleh jika tidak terlalaikan. Jika tidak terlalaikan. Dan di sini juga faedah ya bahwa tanda seseorang hafalannya mutkin, hafalannya lancar, dia mampu membacanya di mana saja dia berada. Ketika sambil menyetir mobil, kita tentu mudah untuk membaca Al-Fatihah. Begitu pula ketika sedang mengendarai motor, kita mudah untuk membaca Al-Fatihah. Karena surat tersebut sudah kita hafal dengan mutkin. Ya, tanda kita menguji apakah hafalan kita sudah mutkin atau belum, yaitu tadi, coba dengan membaca dalam keadaan berkendara. Namun jika salah, maka hentikan. Maka itu makruh dan justru bisa merubah makna Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Rawi Ibnu Abi Dawud an Abi Darda annahu kana yaqra'u fi at-tariq wa an Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu adzina fiha. Ya, Al-Imam An-Nawawi yang menukilkan dari Imam Ibnu Abi Dawud bahwasanya Abu Darda, sahabat yang mulia, ya beliau pernah membaca Al-Qur'an di tariq, di jalan dalam keadaan berjalan. Dan begitu pula dinukil dari Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah yang adil sekaligus ulama tabi'in. Ya, beliau pun pernah mengizinkan hal tersebut, membaca Al-Qur'an dalam keadaan berjalan. Ini nukilan dari sahabat dan nukilan dari tabi'in. Kemudian beliau melanjutkan, qala Ibnu Abi Dawud haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb qala sa'altu Malikan 'anil rajuli yusalli fi akhiril lail fayakhruju ila al-masjid wa qad baqiya min as-surati allati kana yaqra'u fiha shay'. Al-Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya sampai Abu Rabi' dan Abdullah bin Wahb yang beliau merupakan muridnya Imam Malik, beliau bertanya kepada Imam Malik, bagaimana seseorang yang salat di akhir malam kemudian keluar dari masjid namun masih ada sisa dari surat yang dia baca. Yang masih sisa belum sampai akhir surat. Apakah boleh dia melanjutkan untuk membacanya? Faqala ma a'lamu al-qira'ata takunu fi at-tariq wa kariha dhalika. Wa hadha isnadun sahih an Malik rahimahullahu taala. Kata Imam Malik, aku tidak mengetahui ada sumber atau hadis akan bacaan ketika sambil berjalan, membaca Al-Qur'an sambil dalam keadaan berjalan. Dan Imam Malik mengatakan hal tersebut bahwa makruh. Jadi memang di sini ada khilaf para ulama, nukilan dari Imam sahabat yang mulia Abu Darda dan dari tabi'in Umar bin Abdul Aziz, hal tersebut boleh. Nukilan dari Imam Malik, hal tersebut makruh. Namun sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya dikiaskan ke membaca Al-Qur'an dalam keadaan di sholat malam dalam keadaan mengantuk. Maka itu diperinci. Kalau rasa kantuknya itu sangat hebat, ya sehingga tidak sadar apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidak lakukan. Dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak sholat malam. Ya, tapi tidur saja. Namun jika rasa kantuknya itu tidak hebat, maka tetap dia sholat dan membaca Al-Quran. Begitu pula hal ini. Ketika dia teralihkan, sangat teralihkan dalam keadaan perjalanan tersebut, maka dia tidak membaca Al-Quran. Khawatir dia salah dalam membaca Al-Quran. Namun jika konsentrasinya tidak terlalu pecah dan dia mudah dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan berjalan tersebut mudah untuk melafalkan Al-Quran dan tidak salah dalam melafalkan Al-Quran, maka silahkan membaca Al-Quran. Wallahualam, saya condong kepada pendapat tersebut ya, karena ada sumber kiasnya dari hadis Nabi SAW dan ada riwayatnya dari sahabat maupun tabi'in. Wallahu a'lam. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini dari bahasan At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun ingin berinteraktif bersama Al-Ustadz. Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, untuk mengawali sesi tanya jawab ini kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 0896-3770 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai membaca Al-Quran di dalam mobil. Saya mengikuti program 3-in-1 Ismail Radio. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya dalam kondisi menyetir, yang saya lakukan murojaah hafalan yang sudah ada ataukah mendengar murotal kiriman dari 3-in-1 tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik terhadap Bapak penanya yang begitu semangat untuk membaca Al-Quran ketika dalam keadaan menyetir mobil, apakah lebih baik kita membaca, ya, melafalkan Al-Quran sendiri dengan lisan kita dari hafalan, ataukah kita mendengarkan Al-Quran saja, mendengarkan tilawah Al-Quran baik dari program Radio Ismail ataupun dari lainnya, dari setelan murattal. Ya, kedua hal tersebut boleh dilakukan dan dia mendapat pahala pada kedua hal tersebut. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, maka dia seolah-olah mendapat pahala membaca. Dan Allah pun perintahkan hal tersebut dan puji hal tersebut. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi yang membaca Al-Qur'an maupun yang mendengar pun mendapat rahmat. Rahmat. Mendapat fadilah. Adapun membaca Al-Qur'an, dia sendiri yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan menyetir, maka perinciannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Apabila dia tidak terlalaikan dari, ya, dengan menyetirnya tersebut tidak terlalaikan dari bacaan yang benar, ya, dia mampu melafalkan hafalannya dengan bacaan yang benar dan tidak salah dalam membaca Al-Qur'an tersebut, maka silakan. Silakan dia membaca Al-Qur'an. Namun jika dia karena sibuk menyetir, yang itu butuh konsentrasi sehingga ketika membaca Al-Qur'an menyebabkan dia, ya, melakukan beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka hendaknya dia tidak membaca. Ya, dia dengarkan, mungkin dia bisa dengarkan dulu bacaan yang ingin dia baca, ya, beberapa kali sehingga dia ingatannya lebih kuat, ya, sehingga ingatannya lebih kuat dan mungkin bisa membaca setelah dia mendengar beberapa kali. Ya, kalau sering salah maka jangan dilakukan, jangan membaca Al-Quran sebagaimana yang diperinci oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya yang datang Ustaz, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di mana hendaknya seorang muslim membaca Al-Quran. Tentu saja tempat yang terpilih adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid. Yang itu terdapat fadilah yang sangat besar, ya, bisa mendatangkan rahmat, mendatangkan ketenangan dan diliputi oleh malaikat. Di samping fadilah membaca Al-Quran tersebut, bisa juga kita menggapai fadilah i'tikaf, meniatkannya sebagai i'tikaf. Sehingga dengan satu perbuatan di satu waktu kita bisa menggapai dua macam ibadah, ya, baik dalam waktu yang sebentar ataupun dalam waktu yang lama. Dan juga perlu diperhatikan, ya, tempat-tempat ketika kita membaca Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan dinukilkan dari para ulama terdahulu, hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang baik dalam rangka memuliakan Al-Quran, karena itu memuliakan syiar Allah. Dan bukanlah hal yang baik atau makruh membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kurang baik secara pandangan manusia. Apakah itu karena memang suatu tempat kotoran seperti tempat pembuangan sampah, atau memang ada najis di situ. seperti kamar mandi atau tempat-tempat yang itu bukanlah tempat yang terpuji. Maka hendaknya kita tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat tersebut sebagaimana telah dinukil dari para ulama terdahulu bahwa hal tersebut adalah makruh hukumnya. Dan juga membaca Al-Quran sambil berjalan boleh apabila kita tidak terlalaikan dari bacaan yang kita baca. Ya, dan kita tahu betul apa yang kita baca sehingga tidak salah dalam membaca Al-Quran, maka hal tersebut boleh. Wallahualam, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah dan dari hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para ulama.